12.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita siang. Assalamualaikum Sederalun, berita siang edisi hari ini Selasa 13 Februari 2018 dibacakan oleh Ahyar dan Faye Artega. KIP Birin uji publik Dapil Pemilu 2019. Sesi Mubes Partai Aceh berlangsung pagi ini, hanya yang memiliki kartu identitas boleh masuk. PNS jangan harap naik gaji tahun ini. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita siang ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, KPI Biren hari ini melakukan uji publik penataan daerah pemilihan pemilu 2019 bertempat di off-room kantor Bupati Biren. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Ketua KIP Biren, Muhtarudin, mengatakan uji publik daerah pemilihan sudah pernah dibahas dalam pertemuan dengan pimpinan parpol peserta pemilu. Uji publik kali ini bersama perwakilan Ormas, perwakilan Kepala Desa, unsur Forkopimda, Akademisi, dan unsur lainnya. Tujuannya menyamakan pandangan menyangkut jumlah dapil di Biren. Hasil kajian dan pembahasan sebelumnya jumlah dapil tetap 6 daerah pemilihan sama dengan pemilu sebelumnya. Jumlah alokasi kursi DPRK pemilu 2019 masih tetap 40 kursi sebagaimana pemilu sebelumnya. Sidarul Musyawarah Besar 2 Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh telah dibuka Senin tadi malam di Kriyat Muraya Hotel Banda Aceh. Pantauan serambinews.com, pembukaan Mubes tadi malam dihadiri oleh sejumlah petinggi Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh, Bansigom Aceh. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Di antaranya Ketua DPA Partai Aceh Muzakir Manaf, Abu Razak, Muklis Basyah, Tengkuni, Darwis Jenib, Hasan Sabun, Sarjani, dan para petinggi Partai Aceh KPA wilayah lainnya. Mubes dibuka oleh Ketua Tuhaput Partai Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang juga Wali Nanggro. Semalam hanya seremonial pembukaan Mubes tidak dilanjutkan dengan rapat atau sidang. Sekretaris Organizing Committee Mubes 2 DPA Partai Aceh Iskandar Usman Al-Farlaki mengatakan Mubes akan dimulai pagi ini hingga sore atau bahkan malam hari nanti. Ia menyebutkan peserta yang diizinkan masuk adalah peserta Mubes yang memiliki badge atau tanda pengenal. Sederon Direktur Kompensasi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Aswin Eka Adi menyampaikan, pada 2018 ini belum ada rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil. CNN Indonesia melansir. Aswin mengatakan penyusunan skema gaji PNS 2018 berdasarkan nota keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara 2018. Kenaikan gaji PNS terakhir dilakukan pada 2015 yaitu sebesar 6%. Sebagai kompensasinya, PNS diberikan tunjangan hari raya sebesar gaji pokok. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN 2018 dan Nota Keuangan APBN 2018. Sederon, para pimpinan Lembaga Bantuan Internasional Oxfam bekerja keras memulihkan reputasi organisasi mereka menyusul terungkapnya skandal seks yang melibatkan sejumlah pekerja seks yang disewakan para staf mereka selama krisis Haiti tahun 2010. BBC Indonesia melansir. Mereka akan bertemu dengan para pejabat Inggris untuk urusan bantuan pembangunan internasional nanti karena kesepakatan amal berkaitan dengan dampak dari kesalahan seksual oleh pekerja bantuannya. Menteri Pembangunan Internasional Inggris Penny Mordaunt memanggil para pimpinan untuk mendengar lebih banyak dari Oxfam tentang tuduhan itu dan bahwa cara Oxfam menangani skandal itu akan menentukan apakah mereka akan tetap menerima atau kehilangan dana bantuan pemerintah. Oxfam menolak tudingan bahwa mereka menutup-nutupi tuduhan tersebut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sidang DPR mengesahkan revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD dan pengamat menganggap sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR. BBC Indonesia melansir. Bivitri Susanti, pakar dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, mengatakan ini merupakan kriminalisasi oleh DPR terhadap suara rakyat yang kritis kepada mereka. Pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD itu dilakukan pada Senin sore. Revisinya yang dipermasalahkan adalah memberikan otoritas ke Mahkamah Kehormatan Dewan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Revisi pasal 122 terkait tugas MKD itu menuai kontroversi karena DPR dianggap menjadi anti-kritik dan kebal hukum. Pengamat menganggapnya sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik demokrasi, khususnya rakyat yang kritis terhadap DPR. Sidaron sering dikritik netizen karena bentuk tubuhnya. Model Gigi Hadid akhirnya memberi penjelasan soal alasan mengapa tubuhnya mengurus. Lewat akun Twitternya, ia mengungkapkan penyakit Hashimoto yang dideritanya. Kompas.com lansir. Selama beberapa tahun terakhir, publik melihat perubahan bentuk tubuhnya yang drastis. Yang semula langsing, lama-kelamaan ia tampak semakin kurus. Hadid pernah dianggap menjalani diet ketat sebagai model. Malah ada yang menuduhnya mengkonsumsi obat-obatan. Tak tinggal diam terus dikomentari, Hadid mengungkapkan penyakit gangguan imunitas yang memengaruhi kelenjar tiroidnya. Penyakit Hashimoto disebutkan menyebabkan efek samping seperti rasa lelah, kulit kering, suara serak, penurunan atau peningkatan berat badan, nyeri otot, dan masih banyak lagi. Sidang Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan saksi terkait kasus suap pada sejumlah proyek di Provinsi Jambi yang melibatkan Gubernur Jambi Zumi Zola Zulkifli. Kompas.com melansir. Saksi yang diperiksa yakni Mantes, seorang pekerja swasta. Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Mantes diperiksa untuk Zumi Zola, tersangka kasus ini. Selain itu, KPK juga memeriksa dua orang saksi lain dari pihak swasta yakni Cecep Suryana dan Jeffrey Hendrik. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan yang juga tersangka kasus ini. Diketahui, suap yang diduga diterima Zumi Zola dan Arfan sebelumnya senilai 6 miliar rupiah. Perkara yang melibatkan kedua tersangka merupakan pengembangan perkara kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2018. Sidaron Komisi Pemberantasan Korupsi mengagendakan pemeriksaan terhadap petinggi maskapai Citilink dan pegawai Garuda Indonesia terkait kasus suap pengadaan mesin Rolls-Royce untuk pesawat Airbus milik PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Kompas.com lansir. Mereka yang diperiksa yakni Direktur Produksi PT Citilink Indonesia yang juga mantan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia Persero Tbk 2007-2012, Hadinoto Sudikno. Kemudian pegawai Garuda Indonesia Victor Agung Prabowo dan pensiunan pegawai Garuda Indonesia Kapten Agus Wahjudo. Tiga orang tersebut diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus ini dengan tersangka mantan dirut Garuda Emirsyah Sattar. Emirsyah sebelumnya diduga menerima suap dalam bentuk transfer uang dan aset yang nilainya diduga lebih dari 4 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 52 miliar rupiah dari perusahaan asal Inggris Rolls-Royce. Selain Emir, KPK juga menetapkan Sutikno Sudarjo sebagai tersangka. Sidaron, konsultan real estate Collier International memprediksi dua agenda utama tahun ini akan mengangkat permintaan hotel di Jakarta. Agenda tersebut adalah Asian Games 2018 dan kegiatan partai-partai politik yang menggunakan kamar hotel dan fasilitas meeting, insentif, conference, and exhibition. Kompas.com lansir. Kegiatan politik ini meliputi persiapan pemilihan umum dan presiden pada 2019, Asian Games 2018, proses politik, persiapan pemilihan parlementer dan presiden 2019 diharapkan dapat meningkatkan hunian hotel di Jakarta dan mempertahankan hunian antara 61% hingga 63%. Hal tersebut merupakan kabar baik bagi para pengelola hotel mengingat kinerja hotel di Jakarta secara keseluruhan belum pulih tahun kemarin, bahkan dengan persediaan kamar yang terbatas.